Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat terbaik, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan, kita bukan ingin dunia, bukan masalah politik, tapi kita insya Allah di sini karena ingin membaca Al-Quran, ingin mengaji. Ini nikmat Allah. Dan kalau kita sudah memiliki rutinitas kebaikan, Bapak, rutinitas kebaikan, baik itu perkara apa yang kita lakukan pada malam hari ini, meskipun hanya sepekan dua kali, maka pertahankan, Bapak, pertahankan kebaikan tersebut. Karena jika kita masih terus menerus semangat di dalam rutinitas kebaikan, tak kalah kita di dunia, mungkin karena uzur, Bapak, karena uzur sakit yang mungkin kita tidak mungkin lagi bisa datang ke masjid ini. Mungkin tetangga kita yang sakit stroke misalnya, hanya duduk di kursi roda, tidak tahu kapan sembuhnya. Bahkan tak kadang sampai 10 tahun, 5 tahun, terus menerus dalam kondisi berbaring, tidak bisa apa-apa. Maka bapak-bapak, tak kalah kita memiliki rutinitas kebaikan, kemudian Allah menguji kita dengan sakit, itu kita tetap mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala seperti apa yang biasa kita lakukan ketika sehat. Dalam sebuah hadis, hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Kami pernah ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah peperangan. Kemudian faqala, maka Rasulullah SAW di situ memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Inna bil Madinah la rijalan masiratun masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasam al-marad fa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Ini apa? Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang yang tidaklah kalian melewati lembah, menyusuri padang pasir, mereka senantiasa ikut kepada kalian. Tapi mereka sekarang tidak bisa ikut, tidak bisa ikut perang bersama kita. Habasum al-marad, mereka sakit. Dalam riwayat lain, illa syarukukum fil ajr, melainkan mereka tetap mendapatkan pahala sebagaimana kalian yang ikut berperang Nabi juga mendapatkan pahala. Sama-sama, Bapak-bapak. Yang di rumah sakit, yang ikut berperang, semua dapat pahala, tidak terkurangi. Ini keutamaan. Demikian juga dalam sebuah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau lagi safar, ya, kalau kita lagi safar tidak mungkin kita bisa ngasih semacam ini, Bapak. Ya, ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke luar pulau, ya, tidak mungkin. Maka di sini kata Rasulullah SAW, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal sahihan muqiman, maka dia tetap ditulis sebagaimana apa yang biasa dia lakukan ketika sehat dan ketika mukim, ketika lagi di rumah. Ini keberuntungan, Bapak. Keberuntungan di sini kalau kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tak kala kita sakit, ya mungkin tidak bisa apa-apa, itu tetap apa? Mungkin saudara kita yang biasa ada di sini kemudian dia sakit tidak bisa ke sini, itu sama. Pahala apa yang kita baca di sini dari Al-Quran, itu mereka juga mendapatkannya. Karena apa Pak Jati di sini? Karena Mas Selamat, karena apa? Kenapa di sini mendapatkan Bapak-bapak? Karena Bapak di sini, kalau dia sehat, niat dia akan apa di sini Bapak? Dia akan datang, dia akan datang ke halaqah bersama kita. Tapi karena saudara kita sudah tidak bisa apa-apa, maka ini Bapak, sebenarnya ada semangat ingin datang ke masjid, ingin berkumpul sama teman-teman baca Al-Quran, tapi karena ya sudah tidak mampu lagi, tetap Bapak-Bapak. Di situ dia tetap mendapatkan pahala sama dengan kita di sini. Ini masya Allah. Ya, kalau orang memiliki kebiasaan-kebiasaan kebaikan, meskipun kita berbaring ya 5 tahun, 10 tahun tidak bisa apa-apa, tetap di situ mendapatkan pahala terus, ya, kebaikan-kebaikan. Ini Bapak. Jadi manakala kita diberi taufik ya untuk bisa membaca Al-Quran, ya, mengaji, itu dipertahankan Bapak. Beda dengan orang yang tidak ada kegiatan kebaikan, kesibukan-kesibukannya hanya sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali, ya. Main-main atau lihat-lihat sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka beda nilainya. Beda dengan orang-orang yang berkumpul di halaqah-halaqah semacam ini. Tapi ini Bapak, mudah-mudahan ya, hadis ini ya, dua hadis tadi memberikan semangat kepada kita untuk terus-menerus ya, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, baik itu membaca Al-Quran Bapak, ya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Hendaklah kita jaga manakala mungkin Allah uji kita dengan sakit, ya, itu Bapak, kita tetap dihitung sama seperti kita ketika sehat. Karena ya, ada niat di situ, keinginan. Kalau saya sehat, saya akan datang. Ini Bapak. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sesuatu yang nantinya akan bisa kita jadikan harapan Bapak. Akan kita bisa jadikan hiburan, kesenangan, manakala nanti kita sudah meninggalkan dunia ini. Adapun harta anak kita itu tidak bau, sudah tidak bisa lagi. Coba saya mau ingin membuka Al-Quran. Coba dibuka halaman 299 yang tadi hari Jumat saya membaca surat Al-Kahfi ayat 46. Yeah. 299 ayat 46. Surat Al-Kahfi. Kita baca Bapak. Saya ketemu semua ya, paling atas di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا saya mungkin lagi apa? Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Coba, sama-sama. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Perhatikan hayatid dunya di situ, Pak. Ad-dunya di situ. Ya. Ada nun sukun bertemu dengan ya. Hukumnya apa Mas Basari di sini? Idgham apa? Idgham? Anda ke Mas Rida? Apa Mas Rida? Siapa yang tahu ini? Idgham bagaimana? Berarti bacanya Dunya. Nah, begitu. Tapi di sini kenapa kita baca Ad-Dunya? Gitu. Saya salah berarti. Apa itu? Ha, siapa yang bisa menjelaskan? Ha? Tidak, Pak. Ya. Di sini idhar mutlak namanya. Meskipun secara teori ada nun sukun bertemu dengannya, ya. Secara teori hukumnya idgham bighunnah masuk dengan mendengung harusnya itu. Ya, Pak. Idgham artinya kan masuk, bighunnah artinya dengan mendengung. Tapi di sini kok malah ad-dunya begitu, bukan dunya, bukan gitu. Tengok Pak, karena idgham bighunnah, ya mungkin ini tidak pernah dicantumkan di buku-buku tajwid yang ditulis di pasar-pasar itu. Syarat idgham bighunnah, dia harus beda kata. Tengok Pak. Harus beda kata. Kalau satu kata itu gugur, tidak bisa kita baca-baca idgham bighunnah di sini. Harus dibaca idhar mutlak di sini. Idhar harus mutlak. Ya. Paham Bapak di sini? Nanti ada sedikit saja kata-kata yang satu kata ini sedikit saja. Ya. Yang paling banyak ad-dunya di sini Bapak. Paling banyak di sini. Sekali lagi, jadi jangan dibaca dunya begitu salah. المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما سمعنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباكيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا كما سمعنا coba kita renungkan ayatnya Bapak. Mas Basari, baca yang keras artinya. Harta adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya Bapak, ya. Anak-anak kita, harta kita sebanyak apapun itu hanya perhiasan saja. Ya, perhiasan. Titipan Allah Subhanahu wa taala. sampai di sini. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal kebaikan. Bacaan Al-Qur'an itu akan abadi. Lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan wa khairun amala. Sesuatu yang bisa kita jadikan cita-cita harapan kita. Ya. Ini masyaallah. Ya. Terima kasih ya Bapak, saya nasihatkan para Bapak sekalian, marilah ya, kita semangat ya, membaca Al-Qur'an. Karena ini sesuatu yang dunia sudah kita merasakan, ya nanti di akhir juga akan kita rasakan lagi kenikmatan yang abadi. Adapun nanti di yaumil akhir anak kita, ya, istri kita, harta kita, semuanya person-person, ya, sendiri-sendiri. Mempertanggungjawaban amal sendiri. Maka keberuntungan ya, manakala kita banyak-banyak ya, melakukan amalan soleh, baik itu qiraatul Quran, ya ini banyak-banyak bersyukur Bapak, dijaga. Dan mungkin ini Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat bagi kami ya, dan kepada jamaah sekalian. Dan untuk hari ini kita takin. Jadi bapak-bapak, saya nasihatkan para bapak sekalian, kalau bapak-bapak di rumah punya anak kecil, baik usia TK, SD, bawa ke sini tidak apa-apa. Bapak-bapak jangan khawatir nanti kalau ganggu gimana, enggak insya Allah. Namanya anak itu biasa, terus seperti siapa itu, lalu biasa. Mereka dunia mainan bapak. Ini yang mainan. Lalu bapak saya ke sini, insyaallah di sini sudah banyak pengajar, ya. Nanti insyaallah tetap membaca juga. Anak kecil itu masalah bapak. Anak kecil itu terkadang kita baca, kemudian dinirukan, itu langsung. Besok apa bapak di sini bapak? Langsung lengket di sini. Ya, langsung lengket. Ya. Ini bapak, makanya kecil masyaallah. Makanya banyak yang mungkin usia baru 7 tahun, 8 tahun, mereka sudah hafal Quran. Nah caranya gimana? Caranya cuma mendengarkan saja si anak itu. Seorang guru dia baca Al-Quran, si anak dengarkan, itu saja. Kalau disuruh baca mungkin 4 tahun, 5 tahun ya, mereka mungkin belum bisa. Atau kita ajari ibu gombina, mereka tidak paham. Nah, maka cara belajarnya anak-anak kecil bapak, dengan cara kita talqin. Ya, ayo nak tirukan nak, coba lihat Al-Quran, itu apa? Dan keberuntungan, kalau anak kita bisa membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka keberuntungan bagi kita, Bapak. Orang tuanya nanti di yaumil akhir akan apa, Bapak, di sini? Mas Selamat akan diapain? Itu apa? Ini tentunya kedudukan yang tinggi. Dalam sebuah hadis yang sahih ya Allah, dari Sahal Al-Juhani, dan ini hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran, albasahu walidayta jan yawmal qiyamah, maka akan dipakaikan kedua orang tuanya mahkota. Ahsanu min dha'in syams, yang dimana mahkota yang dipakaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua tadi yang anaknya ketika di dunia dia membaca Al-Qur'an itu memiliki cahaya, yang cahayanya itu lebih baik daripada sinar matahari. Tentunya ini keberuntungannya luar biasa. Makanya bapak-bapak jangan bingung-bingung, orang tua saya sudah meninggal dunia, ini gimana, saya ingin berbuat baik. Cara yang terbaik bapak, cara yang terbaik dengan cara kita semacam ini. Semangat mengaji, itu saja. Baca Al-Quran, amalkan dalam kehidupan sehari, sudah orang tua kita akan diangkat derajatnya di yaumil akhir nanti dengan kedudukan yang tinggi di sini. Ini baru orang tua, bapak. Baru orang tua yang dia tidak baca Al-Quran. Terus bagaimana lagi dengan si anak tersebut, kedudukannya nanti di yaumil akhir? Ini masalah Bapak. Jadi benar-benar apa ini mukjizat luar biasa. Ya, mungkin Bapak dalam kehidupan dunia akan saksikan kedahsyatannya, kehebatannya, keluar biasanya dalam dunia saja. Kemudian nanti di yaumil akhir itu Bapak akan merasakan ya manfaatnya. Coba sekarang kita buka Al-Quran. Jadi tidak apa-apa kalau punya anak kecil di bawah, tidak apa-apa. Alhamdulillah ini ada berapa anak ini? Dua ya. Ya, yang lain. Siapa namanya Dek itu, Dek? Siapa namanya? Wilan. Trilan ya. Wilan. Jadi itu namanya siapa ini? Fatih ya, Fatih. Ini pembuka. Terus mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Nanti arahkan Allah ke ya, pengantin-pengantin di sini. Biar dia baca. Terus, sekarang kita target, kalau bisa juga biasa duduk baca Al-Quran juga. Sekarang kita selesaikan surat Al-Insyiqaq. Alhamdulillah. Halaman 589. 589. Ayat 21. Insyaallah kita selesaikan pada malam hari ini. Ayat 21 Bapak ya. Halaman 589. Ayat 21. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ سلام سلام. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ سلام سلام. Satu ya, apa namanya 21 tes. Selanjutnya Bapak, di sini kalau ingin sujud sahwi, di sini tidak apa-apa sujud, ya, sujud Bapak. Tapi kalau tidak sujud tidak apa-apa, hukumnya mustahab. Ya. Tes, kita baca setelahnya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Sama-sama. Ini banyak yang yukadzibu, nah gitu salah. Ya. Atau yukadzibu, nah ini kalau dengan da, ya, salah Bapak. Ya. Suara ngalirkan Bapak, suara ngalirkan. Zadzibu bal, sama-sama. Nah, jangan bat, kalau bat, ini dengan da di sini. Ya. Ngalirkan suara Bapak, nanti akan kita kupas tuntas di teori salah. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Sama-sama. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Sama-sama, kita lanjutkan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Sama-sama. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum bi'azabin alim. Sama-sama. Hati-hati Bapak, di situ ada mintas min sukun bertemu dengan ba. Ya. Hukumnya apa di sini? Ah, siapa yang tahu ini? Untuk Mas Agus. Ikhfa syafa'i Bapak. Ya. Dengungkan Bapak, jangan buru-buru, jangan dibaca Fabashirhum bi'azabin amin. Ini keliru. Tahan dulu Bapak, tahan dulu ya. Tertutup bibir, tahan. Lamanya menahan dua harokat. Minimal di situ, kalau lebih juga tidak apa-apa. Fabashirhum بعذاب أليم. حسنا. Nanti di sini roh di sini punya hukum apa? Roh di sini fabashir, ini ada hukumnya. Di sini harus dibaca tipis, ya. Tidak boleh tebal, tapi harus tipis. Jadi ibnnya meringis seperti kita bilang ri, i, ya, bapak. Fabashir. Sama-sama. Nah, makanya bapak nanti kalau ada orang baca Al-Quran dia menguasai hukum roh ini berarti dia hebat ya. Ya tajanya sudah bagus. Ya. Karena hukum roh di sini nanti paling banyak. Ya. Di sini harus tipis jadi biarkan di sini beringis bapak. Jangan fadashir. Wah ini sudah keliru. Ya. Walaupun tidak lihat bibir dari segi suara sudah kelihatan di situ. Jadi biarkan bibir beringis bapak yang beringis. Paham insyaallah yang beringis itu. Iya begitu. Fadashirhum bi'adabin alim. Sama-sama. Masih ada yang kebiasaan hum bi azab gitu. Terus sekali lagi bapak. Fabashirhum bi azabin alim. Sama-sama. Sudah bagus. Kita lanjutkan. Illalladzina amanu wa'amilussolihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sama-sama. Ini kiraah kita, kiraah hafiz tanasim. Nanti bapak kalau lihat orang baca Al-Quran, ya dia membaca dengan kiraah waris. Saya contohkan kiraah waris bapak. Ayat 25. Nanti jangan disalahkan. Kalau ada orang yang baca Al-Quran semacam ini, jangan disalahkan. Dia benar. Illalladzina amanu wa'amilussolihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bisa mendengarkan ya bapak? Bisa mendengarkan salam sekali lagi ya. Perhatikan ya bapak. Illalladzina amanu wa aminussalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sama-sama. Wairunya jangan dibaca wairu, tapi wairu runya tidak jawab. Nah, ini kiraah waris dari nafik. Coba ya, mungkin ini coba baca ayat 21 sampai 25 ya. Satu, tapi yang 25 nanti baca biasa saja ya. Kiraah yang pakai di Indonesia ini ya. 1, 2, 3, 21. Baiklah. Alhamdulillah ada pertanyaan bapak. Jalan salah ini. Teman saya sudah datang dari pondok. Tidak ada ya. Tidak ada masa ke sini. Sama itu. Baik, kita ada masjid juga. Baik, sekarang kita datang. Alhamdulillah. Ya, kita masuk.